Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Na'am, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan Kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah Lisyaikh Hafidh Al-Hakami Rahimahullah. Nah, kita melanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Kata beliau, soal, ma dalilu syahadati an la ilaha illallah? Ya, setelah beliau menyebutkan tentang rukun Islam, yang pertama, yakni dua kalimat syahadat, kemudian beliau menyebutkan tentang bagaimana kedudukan dua kalimat syahadat ini dalam Islam, yakni bahwasanya seorang tidaklah masuk ke dalam Islam kecuali dengan dua kalimat syahadat ini. Sehingga di sini beliau pertanyaan yang berikutnya, apa dalil tentang syahadat la ilaha illallah? Qala, kata beliau, al-jawab, jawabannya, dalilnya adalah qaulullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Ya, diantara dalilnya, dari sekian dalil yang sangat banyak, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 18. Ayat yang ma'ruf yang sering kita dengar, yani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Demikian pula para malaikatnya mempersaksikan, demikian pula orang-orang yang berilmu. Dan ini juga diantara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menggandingkan persaksian mereka dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala dan persaksian malaikatnya. Sehingga Allah tidak memilih dari hamba-hambanya selain ahlul ilm. Iya, Allah tidak menggandingkan persaksian orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang kaya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menggandingkan persaksiannya dengan persaksian malaikat adalah orang-orang yang berilmu. Sehingga ini adalah keutamaan bagi para ulama, orang-orang yang mereka menjadi perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya setelah para nabi. Ya, setelah para nabi. Qal, demikian pula kata beliau, wa qawluhu ta'ala, dan juga dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dhanbik, dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu, dan juga untuk kaum mu'minin dan kaum mu'minat. Ini juga diantara dalil tentang syahadat an la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min ilahin illallah. Wa ma min ilahin illallah. Dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, dan juga Allah berfirman, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan anak, dan juga tidak ada bersama Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya sesembahan selain Allah yang diibadahi, yang disembah. Qala wa qawluhu ta'ala, dan juga Allah berfirman, kullau kana ma'ahu alihatun kama yakuluna idhan labtagaw ila dhil arshi sabila. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya ada bersama Allah subhanahu wa ta'ala sesembahan-sesembahan yang lain, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya mereka, ini sesembahan-sembahan tersebut, akan berharap dan menjadikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalan untuk bisa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa ayat yang beliau sebutkan tentang dalil syahadat la ilaha illallah, ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak disembah, diibadahi, sehingga ya kesyirikan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kebalikannya, bahwasanya perbuatan syirik itu sama sekali tidak ada padanya dalil. In hiya illa asma'un sammaitumuha ma anzalallah antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya Allah tidak turunkan padanya sultan, yakni dalil pada perbuatan syirik kalian. Demikian pula dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya perbuatan syirik adalah perbuatan yang dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Perbuatan kedustaan dan perbuatan orang-orang kafir. Dusta mereka ketika mereka mengatakan kita jadikan ya sesembahan-sembahan tersebut sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan mereka sebagai orang-orang yang menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bantah mereka dengan firman-Nya tadi, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sehingga di sini dalil yang menunjukkan tentang tauhid itu dalil yang sangat banyak, di antaranya sebagian ayat yang beliau sebutkan di sini rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh Ahmad An-Nam bin Yahya Najmi rahimahullah, kata beliau dalam penjelasan beliau, qala syahadatu an la ilaha illallah ma'naha an tashhada bi wahdaniyatil uluhiyah allati la yusyarikuhu fiha ahadun. Ya, syahadat la ilaha illallah itu maknanya adalah engkau bersaksi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya, yakni dalam ubudiyahnya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada satupun dari makhluknya yang berhak untuk mendapatkan peribadatan tersebut. Sesembahan itu hanya murni, hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga allati la yusyarikuhu fiha ahadun, tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ubudiyah ini, dalam masalah uluhiyah ini. Bahkan sampai dikatakan la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak ada dan tidak berhak meskipun dia seorang malaikat ataupun seorang nabi. Seorang malaikat yang didekatkan maupun seorang nabi yang diutus. Kalau dalam masalah ibadah, mereka sama sekali tidak ada pada mereka hak tersebut. Ya, mereka sama-sama dengan kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang namanya ubudiyah, ibadah itu hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha untuk diberikan kepada seorang pun dari kalangan makhluknya, siapapun orang tersebut dan siapapun dia. Qala fa Allahu Subhanahu wa taala, kata beliau, huwal mustahiqqu lil uluhiyah duna ahadin siwallahi abadan. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah pada uluhiyahnya duna ahadin siwallahi abadan, ini bukan selain Allah Subhanahu wa taala siapapun dia. Iya, tidak berhak untuk mendapatkan hak ubudiyah ini, disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa man idda'aha li nafsihi aw idu'iyat lahu wa tuliba minhu ma la yutlabu illa min Allah Subhanahu wa taala fa innahu qad idda'aha bi ghairi haqqin aw idu'iyat lahu bi ghairi haqqin. Sehingga atas dasar itu, barang siapa yang dia mengaku-ngaku ya terhadap dirinya bahwasanya dirinya berhak untuk disembah, untuk berhak untuk diibadahi, artinya dia menyeru dan mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya seperti yang terjadi pada Fir'aun. Ya, Fir'aun yang mengatakan anna rabbukumul a'la malakum min ilahin ghairi, dia mengajak kaumnya untuk beribadah kepada dirinya dan untuk meyakini tidak ada sesembahan bagi mereka kecuali dia. Atau uddu'iyat lahu, atau orang lain mengaku-ngaku bahwasanya dia berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Artinya dia diibadahi oleh orang lain, disembah. Ya, orang lain mengaku-ngaku terhadap dirinya bahwasanya dia adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kata beliau diminta darinya sesuatu yang tidak bisa diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yani meminta perkara-perkara yang tidak mampu untuk dikabulkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta keturunan, meminta syafaat, ya, meminta diselamatkan dari neraka, meminta hidayah, meminta perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. meminta kesembuhan, ya, meminta ini dan itu dari perkara-perkara tadi yang la yutlab illa minallah, yang tidak bisa diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata beliau, fa innahu qad da'aha bi ghairi haqqin, maka sungguh dia telah mengaku hal tersebut, yakni pada dirinya ibadah tersebut dengan tanpa hak. Awid du'iyat lahu bi ghairi haqqin, atau diaku-aku oleh selainnya pada dirinya dengan tanpa hak. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam definisi taghut. Yani taghut adalah orang yang dia mengajak orang lain untuk beribadah kepada dirinya, atau yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala oleh orang lain dalam keadaan dirinya itu ridha. Ya, dalam keadaan dia ridha dengan ibadah tersebut. Sehingga seperti Fir'aun tadi, yang dia terang-terangan mengajak kaumnya, pengikutnya untuk beribadah kepada dia. Demikian pula yang lain, Namrud dan yang lainnya dari orang-orang yang mengaku bahwasannya mereka adalah Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengakuan tanpa hak. Bahkan mereka sendiri dalam kalbu mereka yang paling dalam meyakini bahwasanya mereka bukan Tuhan. Ya, bahwasanya mereka bukan Rob. Ya, mereka hanya ingin menipu kaumnya, menipu pengikutnya. Seperti yang terjadi pada Fir'aun alaihi la'natullah. Sehingga kata beliau, Syekh Ahmad An-Najmi, kata beliau rahimahullah, wal mizanu fi dzalik annal 'abda makhluqun dha'ifun marbub la yastati'u syai'an. Yang jadi tolak ukurnya adalah kenapa demikian, tidak berhak seorang makhluk pun untuk mendapatkan ibadah tersebut, karena makhluk itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dhaif, yang lemah, memiliki berbagai macam kelemahan padanya. Sehingga tidak pantas dan tidak berhak untuk mendapatkan hak al-ubudiyah tersebut. Qala la yastati'u syai'an, dia tidak mampu untuk memberikan sedikit pun manfaat kepada dirinya. Ya, tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya, tidak mampu untuk menolak ya kejelekan yang akan menimpa dirinya, seperti yang terjadi pada Fir'aun. Kalau benar memang Fir'aun adalah Rabb, adalah Tuhan, maka tentunya dia akan mampu menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari siksa Allah, yang mana Allah tenggelamkan dia dan pengikutnya di tengah-tengah lautan. Ya, tidak mampu dia menyelamatkan dirinya sendiri, menunjukkan apa yang diaku-aku olehnya adalah sesuatu atau suatu kedustaan. Ya, suatu kedustaan. Sehingga di sini makhluk itu adalah marbub, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatur mereka, Allah yang memberi rizki kepada mereka dan memberikan kemampuan kepada mereka. Sehingga makhluk itu dengan sendirinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu apapun. Ya, meskipun dia berkehendak sesuatu, namun kehendak makhluk itu masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menginginkan sesuatu, naam, kalau Allah kehendaki itu tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Ini menunjukkan lemahnya makhluk. Allah katakan, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kehendak kalian itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan Allah Rabbul Alamin yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala maha melakukan apa yang Allah inginkan. Tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Qala, bahkan kata Syekh Ahmad rahimahullah, kata beliau, fahal huwa aujada nafsah, yakni apakah makhluk ini dia menciptakan dirinya sendiri, seperti yang Allah katakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Artinya, apakah mereka, para makhluk itu, mereka diciptakan begitu saja tanpa pencipta, atau mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Ya, ini pertanyaan ditanyakan kepada mereka. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa pencipta, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Qala, kata beliau, am hal anta ayyuhal abdu banaita nafsaka minan nutfatil muhtaqarah al-muzdarah indan nas wallati alqaha abuka fi rahimi ummik wa anta la tamliku syai'an fi dhalikal waqt. Artinya ini, yani apakah kita sebagai seorang hamba, kita yakin kita menciptakan diri dalam diri kita sendiri dari air mani yang hina tersebut, dari tanah atau di sana ada pencipta yang menciptakan kita. Ini Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jawabannya adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga kata beliau, famanidda'al uluhiyah wa anna lahum qudratan ka ba'di masyayikh as-sufiyah wa fir'aun wan namrud wa amsalihim qala Allah taala mattakhadha Allahu min waladin. Ya, maka barang siapa, kata beliau, yang mengaku-ngaku dirinya berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dirinya memiliki kemampuan yakni seperti Allah Subhanahu wa taala, seperti ini keyakinan sebagian masyayikh as-sufiyah. Yakni masyayikh as-sufiyah, orang-orang sufiyah yang ekstrim, yang mereka katakan ada aqtab, ya, ada wali majdzub, ya, ada yang mengatur angin, ada yang mengatur hujan dan seterusnya. Dari selain Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang batil, keyakinan yang syirik bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini keyakinannya sebagian tokoh-tokoh sufiyah. Ya, bahkan yang lebih parah dari mereka, orang yang mungkin gila, ya, mereka anggap sebagai seorang wali. Ya, dia anggap sebagai wali yang kata mereka majdzub. Apa itu majdzub? Artinya sudah dicabut. Iya, tidak punya akal lagi. Dia sudah tidak dibebankan syariat lagi, sudah tingkatannya sudah tinggi. Ya, sudah sampai kepada hakikat, kata orang-orang sufi. Ya, demikian keyakinan batil mereka. Sehingga boleh dia berbuat apapun yang dia inginkan, apapun yang dia lakukan. Sehingga ini jeleknya dan juga rusaknya akidah orang-orang sufi. Ya. Kata mereka, wali. Ya, ini beda dengan kita. Kita masih tingkatannya masih ma'rifat. Ya, masih belum sampai kepada tingkatan-tingkatan mereka. Sehingga tidak boleh kita melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ini kata beliau, masyayikh atau ba'di masyayikh as-sufiyah. Qala Fir'aun, demikian pula Fir'aun. Dan juga Namrud. Dan juga yang semisal dengan mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, qala Allah taala mattakhadha Allahu min waladin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan seorang anak. Qala hadza raddun 'ala an-nasara fi za'mihim anna 'Isa ibnullah. Ini adalah sebagai bantahan bagi orang-orang Nasara yang mana keyakinan mereka Isa adalah anak Allah. Ya, Allah bantah mereka. Mattakhadha Allahu min walad. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan anak. Qala bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Dan bahkan kami datangkan mereka dengan kebenaran. Wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka adalah orang-orang yang berdusta. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan Allah itu punya anak. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari hal tersebut. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tansyakul ardu wa takhirul jibalu hadda. Yani hampir-hampir saja bumi atau langit itu pecah. Ya, bumi itu terbelah ketika Allah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kata mereka memiliki anak. Menunjukkan ini sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat mengerikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya celaan dari mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bantah mereka, orang-orang Nasara, demikian pula orang-orang al-Yahud yang mengatakan Uzair adalah ibnullah. Qala, sehingga kata beliau, falau kana li ahadin syirkatun ma'allah ka khalqil asabi' aw al adfar aw al sya'r laqala uridu haqqi walakin kullu haula'i al makhluqin 'abidun marbubun di'afun mahazil. Ya, kami katakan beliau, kalau seandainya ada seorang, ya, atau seorang makhluk yang memiliki sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia, ya, seperti dia yang menciptakan jari jemari atau dia menciptakan kuku atau menciptakan rambut, maka dia akan mengatakan aku ingin hakku. Ya, aku ingin hakku. Namun Allah katakan tidak. Yani tidak ada sesembahan yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, idzal ladhhaba kullu ilahin bima khalaq." Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau demikian, kalau ada bersama Allah Subhanahu wa taala sesembahan selain Allah, niscaya sesembahan tersebut akan bersendirian dalam penciptaannya. yang ini bersendirian dalam penciptaan langit, yang ini dalam penciptaan bumi, yang ini dalam penciptaan gunung, dan seterusnya. Dan tidak akan kita dapati ciptaan tersebut seperti yang kita lihat sekarang. Teratur, tersusun, dengan rapi, dengan tidak ada sedikit pun kekurangan, bahkan sempurna kita lihat semuanya. Ini menunjukkan kata para ulama, sang penciptanya itu adalah zat yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tercipta dengan indah, tercipta dengan tersusun. Bahkan kita lihat siang dan malam silih berganti, dan demikian pula waktu yang terus berjalan dengan teratur. Ini menunjukkan penciptanya itu adalah zat yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau sebutkan rahimahullah taala. Kalau seandainya makhluk itu mencipta bersama Allah Subhanahu wa taala, namun sesuatu yang tidak mungkin. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iya sya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi 'aziz. Ya wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian adalah fuqara kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya, zat yang maha terpuji. Qala walidzalika qala Jubair ibn Mut'im an abih. Dan demikian pula berkata Jubair ibn Mut'im, dan dia mengatakan dalam hadis yang tadi lewat dalam ayat yang telah kita baca di awal tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Makhulikum min ghairi syai'in namuhumul khaliqun." Ketika itu Jubair ibn Mut'im mendengar ayat ini ketika Nabi SAW salat maghrib. Ia dalam keadaan beliau masih dalam keadaan musyrik ketika itu, belum beriman. Ya, ketika mendengar Nabi SAW membaca surat At-Tur sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh wal yaqinun. Jubair bin Mut'im beliau mengatakan, kada qalbi an yatir. Yani ketika itu hampir-hampir qalbuku ini akan terbang. Artinya akan lepas ketika mendengar Nabi SAW membaca ayat ini. Yani apakah mereka diciptakan dengan tanpa pencipta, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Sehingga Jubair ibnu Mut'im dengan fitrahnya, setelah itu beliau masuk Islam. Ia masuk Islam ketika mendengar Nabi SAW membaca ayat tersebut. Menunjukkan bahwasanya di sana ada sang pencipta, yani Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan makhluk-makhluknya. Qala, bahkan kata beliau, Allah Subhanahu wa taala qad athbata ajzahum anil ityani bimithlil Qur'an hatta walau bi surah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang lemahnya mereka para makhluk untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an. Artinya Allah menantang mereka. Ya, para makhluk untuk mendatangkan, kalau memang mereka mampu, semisal dengan apa yang ada atau semisal dengan Al-Qur'an. Sehingga mereka pun tidak mampu, kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan satu surat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu in jitama'atil insu wal jin" ala ayatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlih walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Artinya kalau seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia mereka berkumpul, mereka bersatu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, mereka sungguh tidak akan mampu untuk mendatangkannya meskipun mereka dengan sebagian yang lain saling membantu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang makhluk, yani bahwasanya mereka adalah makhluk itu lemah, tidak akan mampu dan tidak akan bisa seperti Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari sekutu-sekutu, dan tidak mungkin makhluk bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, yang diibadahi. Wallahu a'lam. Soalnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.